الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله وقوله وهو الذي لم تنتهي الجن سمعته حتى قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وهو الذي لم تنتهي الجن. Dialah Al-Quran yang para jin tidak akan pernah berhenti mendengar ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Qul uhiya ilayya, katakan bahwa telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwa sungguhnya sekelompok dari kalangan jin telah mendengarkan bacaanku. Dan para jin pun mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Al-Qur'an ini yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Qur'an mengajak kepada petunjuk dan kami pun mengimaninya. Wa fi hadza qala Allahu jalla wa ala, dan di sini pula Allah mengatakan wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin, dan ketika kami arahkan kepada engkau sekelompok dari kalangan jin yastami'una alquran, untuk mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka semuanya hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Al-Qur'an, qalu ansitu, mereka pun mengatakan kepada sesama mereka, diamlah kalian dan dengarkanlah. Al-insat as-sukut ma'asama, diam sambil mendengar. Barakallahu bikum. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, maka begitu selesai dibacakan Al-Qur'an mereka pun kembali kepada kaumnya dan mereka menjadi pembawa berita peringatan. Mereka mengatakan ya qaumana, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, yani para jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baini yadayh, Al-Quran yang kami dengar ini membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya dari kitab, yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim, Al-Quran ini mengajak kepada kebenaran dan mengajak pula kepada jalan yang lurus. Ya qawmana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, terimalah ajakan Allah subhanahu wa ta'ala dan berimanlah kalian kepadanya. Dengannya yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adabin alim, dan menjauhkan kalian dari adab yang sangat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, dan barang siapa yang tidak memenuhi ajakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman, falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya, mereka tidak bisa apa-apa di atas muka bumi ini dan tidak mereka memiliki wali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka-mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran. وقال في موضع آخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Di tempat yang lain Allah mengatakan katakan telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari kalangan jin datang untuk mendengar bacaan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka pun mengatakan kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdilar rusy faman nabi. Mengajak kepada petunjuk dan kami pun mengimaninya. Wal jinnu khalqum min khalqillah min 'alamil ghaibi mukallafun wa ma'murun wa manhiyun mithlul insan. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan, tapi mereka berada di alam ghaib, yakni kasat mata. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Baik. Kita tidak bisa melihat jin kecuali mereka menampakkan diri, merubah bentuk tentunya. Merubah bentuk sehingga mereka bisa menampakkan diri. Kalau bentuk wujud aslinya mereka tidak bisa dilihat. Taib, mukallafun, ma'murun, manihun. Mereka adalah makhluk yang diberi beban syariat, diperintah dan dilarang sama seperti manusia. Wa nabiyyu bu'itsa ilal jinni wal ins, dan nabi itu diutus oleh Allah kepada jin dan manusia. Wa qad wafada 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wafdun minal jinni wa talabu minhu maw'idan. Dan telah datang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan dari kalangan jin, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau'idan, kesepakatan, janji untuk satu saat mereka akan berkumpul dan disampaikan kepada mereka apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Janji waktu dan tempat. Taib. Fa'atahumul mau'ida fakallamuhu sallallahu alaihi wasallam wa kallamahum. Maka Rasulullah memberikan janji untuk mereka bertemu dengan Rasulullah. Maka mereka pun mengajak bicara Rasulullah dan Rasulullah mengajak bicara mereka. Wa qad asnatil jinnu ala hadzal Qur'an wa ta'ajjabat minhu. Dan jin pun sangat memuji Al-Qur'an dan mereka merasa takjub dengannya. Wada'at qaumahu ilal imani bih, sehingga mereka pun mengajak kaumnya untuk mengimani Al-Qur'an. Wa hadza min ajaibi hadzal Qur'an, dan ini termasuk keajaiban Al-Qur'an ini. Wa qawluhu man qala bihi shadaqa, siapa yang mengatakannya, membacanya, maka dia telah berlaku jujur. Ai bil Qur'ani faqad shadaqa. Karena Al-Qur'an Al-Karim ma'sumun minal khata', karena Al-Qur'an mulia ini terbebas dari kesalahan. Faman at'abahu faman ittaba'ahu wa qala bima yadullu alaihi, maka barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan mengatakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, fa innahu yasduqu bi qawlihi, maka akan jujur dia pada ucapannya. Wa ijtihadihi wa hukmihi, dan ijtihadnya serta hukum-hukumnya kalau dia mengikuti Al-Qur'an. Wa qalu wa man amila bihi ujira, siapa yang mengamalkan Al-Qur'an maka akan dia dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai man imtathala bima jaa bihil Qur'an al-Karim min at-ta'at, ini barang siapa yang mengamalkan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an ini dari ketaatan wal amali shalihah dan amal shalih, innallaha yuthibuhu, maka Allah akan mempahalainya. Wa yaktubu lahul ajra al-'azim, dan akan mencatat untuknya pahala yang sangat besar. Wa qulu man hakamihi 'adal, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia akan berlaku adil. Aiman ja'alahu marja'an lil hukmi bil fil khusumat bainan nas. Jadi barang siapa menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat kembali di semua pertikaian yang ada di tengah-tengah manusia ini, wal munaza'at, pertikaian, pertentangan, fa innahu ya'dil. Kalau Al-Qur'an jadi acuannya maka dia akan berlaku adil. Fa yu'ti sahibal haqqi haqqah, maka dia sebagai hakim, dia akan memberikan hak itu kepada pemiliknya. Wa yamna'u dhalima an dhulmihi, dan dia akan menghalangi orang zalim dari kezalimannya. Wa hadha huwal 'adl, dan inilah keadilan yang sesungguhnya. Wa hadha innama yakunu fil Qur'anil Karim, dan ini hanya ada pada Al-Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa lagi yang lebih bagus hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkeyakinan. Wa qala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Al-Qur'an ini dengan keadilannya, siapa yang berhukum dengannya maka dia berlaku adil. Sirkan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi. Jujur dalam penghabarannya, adil dalam penetapan hukumnya. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak ada pengganti atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Wa qaluhu wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an maka dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Faman da'a ila kitabillah fa innahu yad'u ilal huda. Yani siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an maka dia senantiasa mengajak kepada petunjuk. Wa man da'a ila ghairihi fa innahu yad'u ila dhalal. Maka barang siapa yang mengajak kepada selain Al-Qur'an maka sungguh dia telah mengajak pada kesesatan. Wa ma ba'dal haqqi wa ma da ba'dal haqqi illa dhalal. Terus apa yang ada setelah kebenaran kecuali kebatilan? Tidak ada kecuali kebatilan. Hadihi hiya awsabul Qur'anul Karim. Inilah sifat-sifat Al-Qur'anul Karim yang kita harus beriman kepadanya. Wa iya wa hiya awsabun sahihah, dan yang merupakan sifat-sifat yang sahih, yang benar. Wa in kanal hadithu lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini secara sanad tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin ma'anihi sahihah. Sehingga akan tetapi makna-maknanya benar. Muayyadatun bil adillati tsabitati anhu sallallahu alaihi wasallam, ditopang, disokong dengan dalil-dalil yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwafaqatul lima alaihi alwaqi'. Wa muwafaqatan lima alaihi alwaqi' qadiman wa haditha. Dan ini mencocoki apa yang menjadi kenyataan dari zaman dahulu sampai sekarang. Wa ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alayha, sampai Allah Subhanahu wa taala mewarisi bumi ini, barakallahu fikum, sampai hari kiamat maksudnya. Wa hadza kama bil hadits sahih, ayat kita baca matannya. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu marfu'a, ma halallahu bi kitabi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun. Dari Abu Darda marfu', ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an maka itulah halal. Wa ma harrama fa huwa haramun, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maka itulah yang haram. Wa ma syakata anhu fa huwa afwun afiyatun, dan apa yang Allah diamkan maka itu adalah afiyah, keselamatan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala afiyahnya, keselamatannya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa sesuatu. Sumatala wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rawahul Bazzar wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani. Kita lihat syarahnya. Wa hadza kama bi hadits sahih, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sejalan dengan hadis ini. Sesungguhnya halal itu sangat jelas, terang gamblang. Demikian juga yang haram, jelas terang gamblang. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara kedua masalah ini ada perkara syubhat tersamar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak diketahui oleh orang ini, kebanyakan orang tidak mengetahui tentang syubhat ini, apakah halal atau haram. Al hadis. Wa hadzal hadits kadzalika fihi anna ma ahallahu Allah fa huwa al halal. Demikian juga hadis ini, apa yang Allah halalkan maka dialah yang halal. Wa ma harramahu fa huwa al haram, dan apa yang diharamkan maka dia yang haram. Wa ma syakata anhu fa huwa afwun. Adapun yang Allah berdiam tidak menyebutkan tentang kehalalan dan keharamnya maka itu adalah kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lam yaskut anhu nisyanan, karena Allah tidaklah diam karena lupa. Wa inna ma syakata anhu li'annahu afa anhu rahmatan bi'ibadihi. Fal wajibu minal insan ay yaqbala minallahi afiyatahu. Wa illa halal wa ihramul haram. Wa ma syakata anhu fa huwa ma'fun anhu. Fala yas'al anhu. Lianna al-halala bayinun wal haram bayinun. Wa bir rujui ila kitab wa sunnati rasulihi yatabayyanu minhu mal halal wal haram. Barakallahu fikum. Fala yasalahu, tidak perlu lagi ditanya. Lianal halal bayyin wal haram bayyin, karena halal yang halal sudah jelas, haram juga sudah jelas. Wa bi rujui ilal kitab wa sunnah atau wa sunnati rasuli, maka ketika kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatabayyanu minhumal halal wal haram, akan jelas dari pembelajaran kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah yang Allah diamkan, akan jelas halalnya dan haramnya. Baik. Inilah yang dikatakan la ya'lamuna katsirun minan nas. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang belajar, ulama. Paham? Barakallahu fikum. Orang awamnya tetap terkaburkan dan tersamarkan untuk mereka. Tapi orang yang belajar dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu dia mengetahui sebenarnya masalah ini halal, sebenarnya masalah ini haram. Barakallahu fiik. Naktabi bi hadzal qadar. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah bayan an-nasrat huwal Islam. Keterangan bahwa as-sirat yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah Islam itu sendiri. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.